Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal haidi wan nufasai hadihi. Ini melanjutkan penjelasan tentang hal-hal yang diharamkan ya bagi orang yang memiliki hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Di streaming sebelumnya sudah dijelaskan keharaman-haraman hadas kecil dan juga keharaman-haraman bagi orang yang junub. Kemudian ini kita melanjutkan keharaman-keharaman yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan haid dan nifas, yaitu adalah 6 keharaman sebelumnya, yaitu sholat, tawaf, kemudian menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, lalu membaca Al-Quran dan berdiam di masjid. Kemudian untuk perempuan haid dan nifas ini ada tambahan wasaumu qoblal inqita. Diharamkan berpuasa sebelum darah berhenti. Keharaman ini ulama sepakat ya. Dan untuk ibadah puasa perempuan yang haid dan nifas ini harus mengqadanya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak harus diqada. Apa yang membedakan keduanya? Perbedaannya adalah kalau sholat itu kewajibannya berulang-ulang, jadi satu hari 5 kali. Kalau puasa itu kan setahun hanya 1 bulan. Jadi dikarenakan sholat kewajibannya itu banyak, maka mengqadanya itu dianggap berat, sehingga syariat tidak mengharuskan qada. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah watamkinu zauji wa sayyidi minal istimta. Tidak boleh mempersilahkan istri dan tuannya, tuan ini bagi budak ya, untuk melakukan istimta. Istimta itu maksudnya bersentuhan ya. Istimta atau bersentuhan di anggota tubuh antara pusar dan lutut. Jadi yang dimaksud istimta ini bersentuhan kulit ya, walaupun tanpa syahwat. Karena melihat dengan syahwat itu juga istimta, tapi tidak haram. Jadi yang tidak diperbolehkan itu bersentuhan antara pusar dan lutut. Ini tidak boleh dilakukan juga walaupun darah setelah berhenti. Jadi darahnya sudah berhenti tapi belum mandi, itu keharamannya masih ada. Bima baina surratiha wa rukbatiha qoblal ghusli. Jadi dari penjelasan di Sulam Taufik ini yang memilih kata baina ini memberitahukan kepada kita bahwa pusar dan lutut ini tidak termasuk anggota yang diharamkan. Jadi menyentuh antara pusar dan lutut dan menyentuh pusar dan lutut itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau batasnya itu tidak termasuk keharaman. Faslun wa min syuruti sholati taharatu anin najasati fil badan. Ini fasal menjelaskan tentang najis dan cara menghilangkannya. Termasuk dari syarat sholat adalah bersuci dari najis yang ada di tubuh. Ini mencakup juga hidung bagian dalam, mulut bagian dalam, atau mata dan telinga bagian dalam. Ini juga termasuk anggota badan yang harus disucikan dari najis di saat sholat. Wa thawbi dan juga tempatnya dan juga pakaiannya. Thawb ini adalah sesuatu yang dipakai oleh musholli. Bisa berupa baju, bisa berupa yang lain. Walaupun saat musholli bergerak, pakaiannya tidak ikut bergerak. Ini misalkan memakai pakaian yang sangat panjang sehingga ujungnya itu tidak ikut bergerak di saat musholli bergerak. Walaupun demikian, kalau itu adalah sesuatu yang dipakai, maka itu juga harus suci. Wal makani dan tempatnya harus suci. Jadi tubuh, pakaian dan juga tempat. Tempat ini yang dimaksud adalah sesuatu yang bersentuhan dengan badan atau dengan baju. Jadi selama tidak menempel dengan salah satu dari keduanya, yaitu badan dan baju, maka itu tidak termasuk tempat sholat. Keharusan ini berdasarkan dari firman Allah, warujza fahjur, jauhilah rujza. Rujza ini maknanya najis ya. Jadi diperintahkan Allah untuk menghindari najis, dan ini oleh para ulama diartikan di saat sholat. Wal mahmulilahu, dan yang dipakai musolli, yang dibawa musolli, yang dibawa musolli juga harus suci. Maka andai kata ada musolli yang menggendong seseorang yang istinja menggunakan batu, maka itu sholatnya batal ya. Jadi orang yang istinja dengan batu itu kan sebenarnya tempat najisnya itu belum suci, tapi dia diperbolehkan sholat. Sehingga kalau ada orang sholat yang membawanya, maka dia membawa najis ya. Sebab kebolehan sholat bagi orang yang istinja dengan batu itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk orang lain tidak dimakfu. Jadi mengapa orang yang menggendong orang lain yang istinja dengan batu sholatnya batal? Karena tidak ada kebutuhan menggendongnya. Menggendongnya itu tidak ada kebutuhan. Dan ini tidak membedakan apakah yang menggendong adalah orang yang istinja dengan batu atau tidak. Ini berbeda juga dengan menggenggam ya. Ada menggendong, ada menggenggam. Kalau menggenggam itu yang batal hanya sholatnya orang yang istinja tidak menggunakan batu saja. Jadi kalau ada dua orang, yang satu menggenggam, ada dua orang, yang satu istinja dengan batu, yang satu tidak dengan batu. Kemudian salah satu dari keduanya menggenggam, maka yang istinja tidak menggunakan batu itu sholatnya batal. Tapi yang menggunakan batu itu sholatnya tetap sah. Jadi yang istinja tidak menggunakan batu itu sholatnya batal karena dia sambung dengan najis. Ini ada juga ulama yang mengatakan bahwa sholatnya orang yang istinja dengan batu itu batal kalau dia digenggam oleh orang yang istinja tidak menggunakan batu. Fa'in lakohu najasun au lako siabahu au mahmulahu batala sholatuh illa ayul kiyahu halan. Bila seseorang yang sholat tertempel najis badannya atau bajunya atau yang dibawa, maka sholatnya batal kecuali bila najis itu dibuang seketika. Itu kalau najisnya ada di baju, berarti langsung mencopot bajunya, mencopot tanpa menggenggamnya, tanpa membawanya. Jadi najis ini tidak membedakan apakah kering atau basah. Jadi kalau di baju ya dicopot, tapi kalau najisnya kering itu ya najisnya dibuang ya, dibuang. Dan membuangnya najis ini harus dilakukan seketika, dengan cepat. Maksudnya dengan cepat itu sebelum berlalunya minimal tumakninah sholat. Jadi harus dilakukan dengan seketika. Au yakunu ma'fuan anhu kadami jurhihi. Atau najisnya berupa najis yang dimakfu, seperti darah luka. Kalau najisnya berupa najis yang dimakfu ya tidak batal sholatnya, karena cobaan ini sangatlah umum ya, dan juga sulit dihindari. Jadi darah yang keluar dari luka itu hukumnya dimakfu. Tapi makfunya ini ada syaratnya. Syaratnya adalah bila sedikit ya. Bila sedikit. Jadi kalau jumlahnya banyak, walaupun darahnya sendiri, kalau jumlahnya banyak ini diperinci ya, Jadi kalau sedikit ini tidak ada rincian, tapi kalau banyak dirinci hukumnya. Rinciannya adalah kalau darahnya sendiri dan keluar dengan sendirinya itu dimakfu. Tapi kalau dikeluarkan tapi kalau sengaja dikeluarkan sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang diizini, misalkan bisul ya, bisul yang diperas itu, maka tidak dimakfu. Kemudian ukuran sedikit dan banyak ini yang dipandang adalah adah ya, kebiasaan yang berlaku. Jadi kalau kalau adatnya hal itu dianggap berlumuran najis, maka banyak ya. Kalau tidak ya tidak. Jadi selama lumrahnya tempat itu terkena najis dan sulit dihindari, itu dianggap sedikit. Tapi kalau lebih dari itu, maka dianggap banyak. Mengapa ukurannya seperti itu? Karena hukum makfu itu ditetapkan oleh syariat karena sulit menghindari. Jadi sebenarnya standaritasnya adalah sulit menghindari. Wajib izalatun najisin lam yu'fa anhu. Harus menghilangkan najis yang tidak dimakfu, menghilangkan dari tempatnya, yaitu baju dan tubuh, dengan cara menghilangkan najisnya. Jadi yang dimaksud dengan ain di sini adalah lawan dari hukmiyah ya. Jadi mencakup semua sifat najis, yaitu mintu min walaunin warihin bil ma'il mutahhir. Jadi menghilangkan rasa, warna dan bau dengan menggunakan air yang bisa mensucikan. Jadi mensucikan najis itu tidak cukup dengan api, tidak cukup juga menggunakan angin. Ya, pensyaratan menghilangkan najis itu jika memang mungkin menghilangkannya. Jadi hingga andai kata menghilangkan najis itu tergantung dengan menggosok atau memotong atau menggunakan alat bantu, misalkan sabun, maka itu harus dilakukan. Tetapi kalau menghilangkan najis itu tidak mungkin dilakukan, maka menghilangkannya tidak wajib tapi hak, tapi sunnah. Jadi kalau ada warna najis yang sulit dihilangkan, misalkan warna darah haid, atau ada bau najis yang sulit dihilangkan, misalkan bau khamr ya, atau sebagian kotoran, maka warna dan bau itu tidak apa-apa, tidak hilang. Jadi masih ada tidak apa-apa, karena darurat, karena terpaksa, tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau sudah berusaha dihilangkan tapi tetap ada, maka itu hukumnya sudah suci ya, sudah suci. Tidak najis tapi dimakfu, tapi hukumnya suci. Sehingga andai kata najis itu terkena benda lain, maka benda lain tidak bisa menjadi najis. Dan ini tidak membedakan apakah najisnya mughalladzah atau najis yang lain. Tapi itu hanya berlaku kalau yang tidak bisa hilang hanyalah warna saja atau bau saja. Kalau keduanya berkumpul, warna sekaligus bau, maka itu berbahaya. Berbahaya dalam arti hukumnya tidak bisa suci. Karena terkumpulnya dua sifat sekaligus itu menunjukkan bahwa najisnya masih ada, sehingga tempatnya tidak bisa dihukumi suci. Nah, tapi terkhusus untuk rasa ya, rasa ini harus bisa dihilangkan. Jadi kalau rasa najis masih ada, maka itu membahayakan ya. Wal hukmu bijaril ma'i 'alaiha. Menghilangkan najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Misalkan seperti satu tetes kencing yang kering. Itu cara menghilangkannya dengan mengalirkan air ke najis itu. wal kalbiyatu bigosliha sab'an idahuna mamzujatun biturab. Kalau najis anjing, ya ini memasukkan babi juga ya, najis mughalladhah, najis anjing dan babi dan anak-anaknya, baik najis itu berasal dari tubuhnya atau air liurnya atau keringatnya atau darahnya, itu cara mensucikannya dengan membasuhnya 7 kali. 7 kali ini bisa dilakukan dengan menggerakkannya di dalam air yang banyak yang tidak mengalir. Jadi 7 kali ya. Dan 7 kali ini cukup untuk beberapa najis. Ataupun misalkan ada najis baru yang yang datang, itu juga sudah bisa dicukupkan dengan 7 kali ini. Salah satu dari basuhan 7 itu dicampur dengan debu. Sekiranya dengan campuran itu debu bisa mengeruhkan air, dan dengan pelantara air debu bisa sampai ke seluruh bagian tempat najis. Ini tidak membedakan apakah kering atau basah ya. Dan debu yang digunakan untuk mencampur air ini diperbolehkan berupa debu pasir ya, berupa pasir itu boleh. Idza hunna mamzujatun biturabit tahuri. Debu yang digunakan harus debu yang suci. Maka debu yang najis atau debu yang mustamal, debu yang sudah digunakan tayamum, itu tidak boleh digunakan untuk mensucikan najis ini. Dan debu ini tidak cukup kalau hanya diletakkan di najis saja. Kalau hanya diletakkan di najis. Dan tidak cukup juga hanya digosokkan di najis tanpa air. Jadi harus ada air. Debunya harus merata tapi harus ada airnya. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Basuhan yang menghilangkan najis walaupun berkali-kali itu dihitung 1. Jadi hitungan 7 itu tidak menghitung basuhan yang menghilangkan najis. Jadi najisnya dihilangkan dulu baru dibasuh 7 kali. Wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka untuk mensucikan najis diharuskan air mendatangi najis, mendatangi sendiri atau dengan mengalirkannya. Jadi kalau najisnya yang mendatangi air, maka airnya justru menjadi najis karena bertemu dengan najis. Jadi andai kata kita mensucikan bejana, wadah, maka kita cukup memutar-mutar air ke semua sisinya. Ini terkhusus untuk air yang sedikit. Kalau air banyak tidak ada permasalahan, tidak ada bedanya apakah airnya mendatangi najis atau najis yang mendatangi air, karena airnya banyak ya. Faslun wa min syuruti sholati istiqbalul qiblah. Fasal menjelaskan syarat-syarat sholat. Syarat adalah sesuatu yang kesahan sholat tergantung dengannya dan tidak termasuk bagian dari sholat. Itu pengertian dari syarat. Jadi termasuk syarat sholat adalah menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat ini kalau dekat harus yakin, tapi kalau jauh cukup dengan prasangka, cukup dengan dzon. Menghadap kiblat ini diharuskan menghadapkan seluruh anggota badan di saat berdiri dan duduk ya. Tidak boleh wajah saja, tidak boleh tangan saja, tidak boleh kaki, tidak dengan kaki. Jadi setiap gerakan sholat itu yang harus menghadap kiblat itu berbeda-beda. Di saat berdiri dan duduk itu bagian depan badan. Kalau rukuk dan sujud itu seluruh badan. Nah, kalau orang yang sholat dengan tidur miring, maka menghadap kiblatnya menggunakan dada dan wajah. Atau sholatnya dengan tidur terlentang, maka menghadap kiblatnya menggunakan 2 telapak kaki dan wajah. Jadi orang yang tidur terlentang itu di bawah kepalanya harus ada sesuatu sehingga sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Dan yang dimaksud dengan kiblat itu adalah Ka'bah dan juga Ka'bah dan juga apa ya? Dan juga atasnya ya. Jadi Ka'bah itu yang dimaksud tidak hanya bangunan itu saja, tapi ke atas dan ke atas hingga langit ketujuh, ke bawah hingga bumi ketujuh. Ya, jadi mencakup udara kosong yang ada di atasnya dan mencakup bumi hingga ketujuh. Ini kalau bagi orang yang ada di luar Ka'bah. Kalau ada di dalam Ka'bah ya harus menghadap bangunan Ka'bah. Jadi bagi orang yang di luar Ka'bah itu tidak harus menghadap ke bangunan Ka'bah, tidak harus menghadap ke tembok Ka'bah. Artinya kalau menghadap arah atas Ka'bah itu juga sah gitu loh. Jadi yang dimaksud adalah mengarah Ka'bah ya. Yang dimaksud adalah mengarah Ka'bah. Wa dhuhulul waqti. Syarat salat berikutnya adalah masuknya waktu. Yaitu mengetahui masuknya waktu yang dibatasi syariat. Baik mengetahui secara yakin atau zon. Jadi seseorang yang sholat tanpa mengetahui masuknya waktu, sholat yang dilakukan tidak sah. Walaupun sholat itu kenyataannya berada di dalam waktu. Hal ini berbeda dengan azan. Kalau azan itu, orang yang melakukan azan dan dia belum tahu waktunya masuk atau belum, itu kalau memang kenyataannya azannya sudah berada di dalam waktu, itu azan yang dilakukan sah. Wal islamu. Salat-salat berikutnya adalah Islam. Jadi salat ini tidak sah dilakukan orang kafir, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Wa tamyizu dan tamyiz. Tamyiz adalah anak kecil yang bisa makan sendiri dan cebok sendiri. Jadi sholat tidak sah dilakukan bagi anak kecil yang belum tamyiz, karena ibadah yang dilakukan sendiri belum sah. Wal ilmu bifardiyatiha. Syarat berikutnya adalah mengetahui kefarduan sholat. Jadi mengetahui bahwa sholat yang dilakukan itu sholat fardu. Jadi mengetahui sholat-sholat yang mana sholat yang fardu, mana sholat yang sunnah. Jadi fardu itu pengertiannya adalah sesuatu ibadah yang pelakunya diberi pahala kalau niatnya melakukan perintah Allah, dan yang tidak melakukannya diberi dosa, mendapatkan dosa. Ini tidak membedakan apakah orang alim atau orang yang ami. Ami itu seorang yang belum memiliki kemampuan dalam hal fikih ya, yang dengan kemampuan itu bisa mengembangkan ke bab-bab yang lain. Jadi belum punya pemahaman ilmu pokok tentang fikih, itu namanya ami. Wa la ya'taqidu fardhon min furudhiha sunnatan. Termasuk syarat salat adalah tidak meyakini kefarduan-kefarduan salat dengan kesunahan. Jadi kefarduan sholat tidak boleh diyakini sunnah, walaupun ini orang awam. Jadi kalau ada orang awam atau orang yang alim yang meyakini bahwa seluruh gerakan sholat itu fardu, itu sholatnya sah. Tapi kalau meyakini seluruh gerakan sholat itu tidak sah. Kalau meyakini sebagian fardu, sebagian sunnah, itu sah selama tidak menentukan fardu tertentu. Wasatru bima yasturu bihi launal basyarah lijami ibadatil hurrah. Syarat salat berikutnya adalah menutup aurat dengan benda yang bisa menutupi warna kulit. Ini harus juga dilakukan walaupun sendirian dan berada di kegelapan. Jadi penutup aurat itu harus berupa benda padat. Maka menutupnya dengan warna itu tidak bisa, dengan cat atau dengan tinta itu tidak bisa. Jadi yang harus ditutup adalah warna dari kulit. Sekiranya warna kulit itu, warna putih kulit itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dibedakan, tidak bisa diketahui di tempat perbincangan. Dan aurat ini bagi perempuan merdeka itu adalah seluruh badan. Seluruh badan ini mencakup telapak kaki. Ini tidak membedakan apakah perempuan yang sudah dewasa atau kecil. Ilal wajha wal kafen, kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam, hingga pergelangan tangan itu boleh dibuka. Wasatruma baina surati war rukbati lidzakari wal ammah, dan menutup anggota antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan perempuan, perempuan budak ya, budak perempuan. Keharusan ini berdasarkan dari sabda Nabi, wa idza zawwaja ahadukum amatahu amdahu aw ajirahu falatan duril amatu ila auratih. Bila salah satu dari kalian menikahkan budak laki-laki kalian dengan budak perempuan kalian, atau menikahkan budak perempuan kalian dengan budak sewaan kalian, maka budak perempuan itu jangan melihat aurat sayidnya, jangan melihat aurat sayidnya. Wal aurah ma baina surrati wa rukbah, ini sabda Nabi. Aurat adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Jadi budak perempuan itu tidak boleh melihat aurat sayidnya kalau memang budaknya sudah menikah. Kalau suaminya ya boleh ya, karena budak perempuan itu boleh melihat aurat suaminya. Minkul lil jawanibi, menutup aurat itu harus dari semua sisi. Lal asfali, tapi tidak harus menutupnya dari sisi bawah, dari sisi bawah. Jadi semua sisi harus tertutup kecuali sisi bawah. Nah, ini andai kata auratnya terlihat secara nyata, itu juga masih sah sholatnya. Di saat sujud auratnya terlihat dari sisi bawah, itu aurat itu sholatnya juga sah, tetap sah, karena tidak harus menutup aurat dari sisi bawah. Faslun watabtul sholatu bil kalami, ini fasal menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat batal dengan berbicara. Berbicara ini mengecualikan isyarat, isyarat yang dilakukan walaupun dilakukan oleh orang yang bisu, orang yang tuna wicara, itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah ucapan untuk manusia, ucapan yang biasa diucapkan untuk manusia, dilakukan secara sengaja dan mengetahui keharamannya dan sadar bahwa dia sedang sholat. Walau biharfaini, walaupun yang diucapkan hanya dua huruf ya, dua huruf, kalau dua huruf itu diucapkan berurutan, maksudnya diucapkan langsung, itu membatalkan sholat walaupun tidak memahamkan. Aw bi harfin mufhimin, atau mengucapkan satu huruf yang memahamkan walaupun tidak ada tujuan memahamkan. Contoh satu huruf yang memahamkan adalah fi, fi'il amr dari masdar wafa, atau ki, fi'il amr dari masdar wiqayah. Jadi kalau memang mengucapkan satu huruf itu dan menghendaki fi dari wafa dan ki dari wiqayah, maka itu batal. Begitu pula kalau tidak menghendaki apa-apa. Tapi kalau menghendaki fi dan ki dari kata alak atau kolak atau kirtos, maka itu tidak batal walaupun ada tujuan memahamkan. Jadi kalau mengucapkan satu huruf, tapi yang dikehendaki adalah huruf yang merupakan bagian dari kalimat, itu tidak tidak batal walaupun sengaja memahamkan. Contoh yang lain adalah shi dari masdar washi, dan ai dari masdar wa'i, dan di dari masdar diyat. Anda kata seorang yang sholat mengucapkan kof atau shot, ya. Itu apakah batal atau tidak tergantung. Kalau memang ada tujuan berbicara kepada manusia maka batal. Begitu pula kalau tidak ada tujuan apa-apa. Illa innasya, kecuali kalau lupa bahwa dia sedang sholat. Misalkan ada orang yang sudah salam dari sholat, kemudian dia berbicara sedikit, meyakini bahwa sholatnya sudah selesai, sudah sempurna. Itu tidak apa-apa ya berbicara. Begitu pula seorang yang tidak mengetahui bahwa itu membatalkan sholat karena baru masuk Islam. Dan tidak batalnya sholat dikarenakan lupa dan tidak tahu itu terbatas wakola jika ucapannya sedikit. Sedikit itu ukurannya 6 kalimat atau kurang. Mengapa dibatasi 6 kalimat? Karena Muawiyah bin Hakam As-Sulami berbicara di saat sholat dan dia tidak mengetahui hukumnya. Ucapannya itu waskal, ini bagaimana bacanya ini? Waskal ummah masa nukum tanturuna ilai. Jadi banyak sekali yang diusapkan. Waskal ummah itu kalimat umpatan ya. Ini saya cari dulu di kamus bacanya gimana. Ini kalimat umpatan, kalimat umpatan, perkataan kasar. Waskil ya, waskil. Waskal ya, bisa baskal, bisa waskil. Waskal. Bacanya waskal. Ini umpatan ya. Saya cuman mau cari harokatnya saja. Waskal ummah masa nukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian melihat aku? Ini kata Muawiyah bin Hakam. Dan dia tetap melanjutkan sholatnya di hadapan Nabi. Ternyata Nabi tidak menyuruhnya mengulangi sholat. Berarti kalimat yang diucapkan itu kan 6 kalimat. Dan kalimat itu maksudnya kata ya. 6 kalimat itu maksudnya 6 kata. Dan selain itu, dalil yang lain adalah di saat Nabi Muhammad SAW salam dari 2 rakaat karena lupa di sholat duhur, Nabi juga berbicara sedikit karena meyakini sholatnya sudah selesai. Wabil af'alil katsiratil mutawaliyah katsalatsi harakat. Hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah gerakan yang banyak dan terus menerus. Ini selain sholat siddatul khauf ya, sholat di saat keadaan genting. Selain sholat sunah safar dan selain menghindari serangan, misalkan serangan ular. Kasalasi harokat, contoh gerakan yang banyak adalah 3 gerakan walaupun menggunakan anggota badan yang berbeda-beda, misalkan menggerakkan kepala dan kedua tangan itu batal. Atau misalkan 3 langkah ya, atau mengunyah 3 kali itu juga batal. Dan batalnya sholat dikarenakan ini tidak membedakan apakah sengaja atau lupa, karena gerakan yang banyak itu merubah susunan sholat dan menghilangkan khusyuk yang dimana khusyuk itu merupakan tujuan dari sholat. Berbeda dengan gerakan yang sedikit, kalau sedikit tidak batal, karena sedikit itu biasanya dibutuhkan ya. Dan selain itu, menetap di satu keadaan tertentu itu kan sulit ya, maksudnya tidak bergerak. Kalau kita diharuskan untuk tidak bergerak sama sekali itu kan sulit. Berbeda dengan berbicara, kalau diam itu kan mudah ya, tidak berbicara kan mudah, tapi kalau tidak bergerak itu kan sulit. Jadi itu yang membedakan mengapa gerakan ini tetap membatalkan sholat walaupun dilakukan karena lupa. Wabil harokatil mufritoh, dan satu gerakan juga terkadang membatalkan sholat kalau dilakukan, kalau gerakan itu melewati batas walaupun hanya satu kali. Karena satu gerakan yang melewati batas itu disamakan dengan gerakan banyak, sebab keduanya itu menafikan sholat, dan keduanya itu memberitahukan berpaling dari sholat. Gerakan yang melewati batas itu seperti meloncat atau menggerakkan seluruh badan. Wabiziyah dati rukmin fi'liyin. Yang membatalkan sholat berikutnya adalah menambah rukun fi'li, menambah rukun yang berupa gerakan. Kalau rukun sholat ditambah dengan sengaja bagi selain makmum masbuk yang mengikuti imamnya, walaupun tidak tumakninah dalam rukun itu, maka sholatnya batal. Karena menambah rukun sholat itu dianggap bermain-main dengan sholat dan berpaling dari susunan sholat. Wabil harokatil wahidah lilna'bi, atau dengan satu gerakan tapi dilakukan karena bermain-main, misalkan satu langkah walaupun tidak melampaui batas ya, atau misalkan tepuk tangan walaupun menepuknya tidak menggunakan telapak tangan bagian dalam, itu juga batal kalau memang dilakukan karena bermain-main. Jadi tujuan bermain-main itu sudah menimbulkan keburukan ya, sudah menimbulkan keburukan. Wabil ukuli ya, makanan. Jadi ukul itu makanannya, kalau aklu itu perbuatannya. Jadi aklu itu juga membatalkan sholat, tapi membatalkan dari sisi gerakan ya. Wasyurbi, jadi makanan dan minuman itu membatalkan sholat kalau sampai ke perutnya, walaupun tanpa mengunyah, karena mengunyah itu sudah membatalkan sholat. Illa innasiya waqalla, kecuali kalau lupa dan sedikit. Lupa atau tidak tahu keharamannya, tidak tahu keharamannya karena baru masuk Islam. Jadi kalau makannya sedikit dan lupa itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau banyak ya batal. Menurut Qadhi Husain, makan satu apa itu simsimah itu semut merah kalau tidak salah ya. Makan lebih kecil dari ukuran semut merah itu tidak batal. Dan makan sesuatu yang ukurannya sama dengan semut merah itu ada dua pendapat. Pendapat yang sahih mengatakan batal. Kemudian minum itu juga sama seperti makan ukurannya. Dan menelan gula yang cair itu membatalkan sholat. Berbeda kalau rasa saja, kalau rasa tidak apa-apa. Misalkan ada seorang yang menghisap tebu dan rasanya masih ada, itu kalau memang hanya rasa saja ditelan tidak masalah. Tapi kalau masih ada warnanya, ada warna semisal kopi, itu ya batal salatnya. Termasuk dari rasa adalah rasa air wudhu. Biasanya kita setelah berkumur itu kan airnya sudah hilang, tapi rasa airnya masih ada. Itu kalau ditelan tidak apa-apa. Atau yang lebih tidak apa-apa lagi adalah rasa dingin. Menelan rasa dingin itu tidak apa-apa. Babini yatikot isolati, dan membatalkan sholat selanjutnya adalah niat memutus sholat walaupun mengganti ke sholat yang lain. Babi ta'liki qot'iha, dan menggantungkan memutus sholat, menggantungkan dengan terjadinya sesuatu walaupun sesuatu itu muhal secara adat, secara kebiasaan muhal. Tetapi kalau sesuatu itu muhal secara akal itu tidak apa-apa. Muhal secara adat itu membatalkan karena menghilangkan kemantapan seseorang. Sebab mungkin terjadi, berbeda dengan muhal secara akal itu tidak menghilangkan kemantapan, sebab tidak mungkin terjadi. Contoh muhal akal yang sama dengan muhal akal adalah muhal syar'i, ya, muhal syar'i. Jadi hal ini digambarkan dengan seorang yang niat menggantungkan memutus sholat atau berbicara saya mau memutus sholat, itu dia orang yang tidak tahu bahwa berbicara itu buat membatalkan sholat, itu juga termasuk penggambarannya. Jadi orang yang tidak tahu itu kan berbicara sedikit tidak apa-apa, ya, tapi kalau ucapannya itu adalah menggantungkan batalnya sholat, itu sholatnya batal dari sisi menggantungkan sholat, bukan batal dari sisi ucapan. Kemudian muhal itu ada dua, ada muhal yang karena dirinya sendiri, ada muhal yang karena orang lain. Muhal yang karena dirinya sendiri itu adalah muhal yang tidak mungkin terjadi secara adat dan akal, seperti berkumpulnya antara putih dan hitam, dan muhal yang dikarenakan hal lain itu ada dua. Ada muhal yang secara adat, contohnya berjalan bagi orang yang lumpuh atau terbang bagi manusia. Ada yang muhal akal tapi tidak adat, yaitu imannya seseorang yang di dalam ilmu Allah dia tidak mungkin beriman. Wabitaron dudifihi, dan sholat juga batal kalau ragu membatalkan sholat, ragu apakah sholatnya diteruskan atau tidak, itu batal seketika karena hal itu menghilangkan kemantapan yang itu harus ada selalu. Sama halnya seperti iman. Yang dimaksud dengan taraddud adalah datangnya keraguan yang menghilangkan kemantapan. Tapi kalau was-was tidak apa-apa, ya. Was-was yang tidak bisa dihindari itu tidak apa-apa. Wa bi ayyam dia ruknun ma'asyaki fi niyati taharrum. Ini kok tiba-tiba bi ayyam dia. Babi taraddud fihi, babi ayyam dia ruknun ma'asyaki fi niyati taharrum. Dan ragu niat sholat, keraguan itu berlangsung hingga berjalannya satu rukun. Jadi kalau orang ragu apakah dia niat atau tidak, atau dia ragu apakah niatnya sempurna atau tidak, atau dia ragu niatnya yang diucap niatnya sudah benar atau belum, itu keraguan itu membatalkan sholat kalau memang sudah berlalu satu rukun. Misalkan orang ragu apakah saya niat duhur atau asar, itu berarti kalau berlalu satu rukun maka sholatnya batal. Begitu pula ragu ragu di saat tahar di saat takbiratul ihram. Kalau ragu di saat takbiratul ihram itu ya langsung batal sholatnya. Tidak membedakan apakah waktu keraguannya lama atau tidak, dan tidak membedakan pula apakah orang yang mengalami itu tahu atau tidak. Atau waktu ayatu lazamanu syaki, atau waktu keraguannya lama, waktu keraguan niatnya lama walaupun tidak berlalu satu rukun. Jadi bisa membatalkan sholat itu bisa dua penggambaran, berlalu satu rukun atau waktu ragunya lama. Faslun wasuritum amamara liqabuliha inda Allahi subhanahu wa ta'ala ayyak sidabiha wajhallahi ta'ala wahdah. Ini syarat, ini menjelaskan syarat-syarat diterimanya sholat. Jadi selain syarat-syarat yang disebutkan tadi, untuk diterimanya sholat itu disyaratkan untuk melakukannya hanya karena Allah saja, tidak karena mengharapkan pahala di dalam surga, tidak juga karena lari dari siksa dan takut neraka, tapi hanya karena Allah saja. Hanya karena Allah itu Tuhan dan kita adalah hambanya. Atau mengharapkan pahala dan surga, atau takut dari siksa dan neraka, itu juga boleh. Atau supaya menjadi mulia dengan sholat dan supaya dinisbatkan kepada Allah. Jadi ikhlas itu ada tiga ya. Yang pertama tadi adalah derajat ikhlas yang paling tinggi, yang kedua tengah-tengah, yang ketiga paling rendah. Selain itu namanya riya dan sam'ah ya, melakukan sesuatu supaya dilihat orang lain. Wayakuna makuluhu wa malbusuhu makal ya. Wayakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Makanan, pakaian, dan tempat sholat harus halal. Seseorang yang makanannya tidak halal itu sulit sekali membuka tutup dari hatinya dan mudah sekali mendapatkan siksa, dan sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak bisa bermanfaat baginya. Barang siapa yang memakan makanan halal, maka hatinya akan lunak, dan hatinya akan lunak, lembut, dan jarang ngantuk, dan juga tidak tertutup dari kehadiran Allah. Dan barang siapa yang makan makanan yang tidak halal, maka hatinya keras, tebal dan gelap, dan tertutup dari kehadiran Allah, dan juga sering ngantuk. Barang siapa yang makan makanan haram dan lama melakukan ibadah, maka dia seperti burung yang mengerami telur yang busuk. Dia hanya memayahkan dirinya saja. Dierami sudah lama tapi tidak menetaskan sesuatu, bahkan mengeluarkan kebusukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, man sholat fi thabin bi asrati darahim wa fiha dirhamun min haram lam tuqbal lahu sholat. Barang siapa yang sholat menggunakan baju dengan harga 10 dirham dan satu dari 10 itu adalah dirham yang dihasilkan dari keharaman, maka sholatnya tidak diterima. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, bila ada halal yang bertemu dengan haram, bila ada haram yang berkumpul dengan halal, yang lebih dominan adalah haram. Jadi haram supaya sholat diterima, hati itu harus menghadirkan sholat ya, harus sadar bahwa dia sholat, tidak boleh berpikir yang lain. Jadi kehadiran hati itu adalah ruh dari sholat. Nabi Muhammad bersabda, man lam yanhahu sholatuhu anil fasya'i wal munkar lam yajidat minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak melarangnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka hal itu hanya menambah jauh dari Allah. Imam Ghazali mengatakan, sholat bagi orang yang lalai itu tidak bisa menghalangi, tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi juga bersabda, man min qa'imin hadzuhu min sholatihi ta'abu wa nasab. Banyak sekali orang yang sholat tapi dia hanya mendapatkan lelah saja, tidak mendapatkan apa-apa. Dan menurut Imam Ghazali itu yang dimaksud adalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Setiap sholat yang hatinya tidak menghadirkan sholat di dalamnya, maka itu lebih berpotensi mendapatkan siksa. Falaisa lahu min sholatihi illa ma ukil minha. Jadi yang didapatkan musholli di dalam sholatnya hanyalah sesuatu yang terfikirkan di saat sholat, sesuatu yang terenungkan di dalam sholat. Nabi Muhammad bersabda, laisa lil abdi min sholatihi illa ma akala minha. Seorang hamba hanya mendapatkan apa yang difikirkan di dalam sholatnya. Jadi kalau di saat sholat konsentrasinya 1%, ya cuma dapat 1% itu. Tapi kalau total di dalam sholat konsentrasi penuh, maka mendapatkan sholat dengan penuh. Nabi juga bersabda, innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu sudusuha wa la usuruha. Innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma'akula minha. Jadi ada seorang hamba yang melakukan sholat dan dia hanya ditulis seperenamnya, tidak ditulis seperenamnya, bahkan tidak ditulis sepersepuluhnya, karena sholat itu yang ditulis hanyalah kadar konsentrasinya saja. Wala ya'jubu biha, ini bacanya ya'jubu ya, wala yu'jiba, wa ala yu'jiba biha, dan tidak ujub ya. Tidak ada sifat ijab. Ijab itu memandang bahwa dia berhak mendapatkan pahala dan surga. Ijab itu mengandalkan amal ya. Jadi harus meyakini bahwa kita itu sebenarnya berhak mendapatkan siksa walaupun kita melakukan amal yang baik. Apalagi kalau kita melakukan amal buruk. Jadi ijab itu kan su'ul adab kepada Allah ya. Ada satu ungkapan yang diriwayatkan bahwa Nabi Isa mengatakan, kam min sirajin adfa'at hurrih wa kam min ibadatin afsadahal ujub. Banyak sekali lentera atau lampu yang dipadamkan oleh angin. Lampu zaman dahulu itu kan apa itu, lampu yang api itu ya, dan banyak sekali ibadah yang dihancurkan oleh ujub. Ujub itu tadi merasa bahwa dirinya berhak mendapatkan pahala. Faslun arkanus sholati sab'ata asar. Fasal menjelaskan rukun-rukun sholat ada 17. Rukun adalah sesuatu yang ada di dalam sholat dan selesai sedikit demi sedikit. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang ada di luar sholat. Al-awalun niyah, rukun yang pertama adalah niat. Niat ini mengandung 3 syarat dan 2 kewajiban. Syarat niat adalah menyengaja. Bil qalbi lil fi'li, menyengaja di dalam hati melakukan sholat. Wa yu'ayyinu dzata sabab, dan menentukan sholat yang memiliki sebab. Misalkan sholat meminta hujan, sholat tahiyat masjid, sholat sunnah wudhu, salat istikharah dan lain. Wal waqti, dan menentukan juga salat yang memiliki waktu, yaitu salat duhur, asar dan lain. Wa yanwi al fardiyata fil fardi, kalau salat yang dilakukan adalah salat fardu maka harus niat fardu. Jadi supaya membedakan dari salat sunnah dan supaya membedakan dari salat yang dilakukan anak kecil. Kalau sholat sunnah itu tidak disyaratkan, kalau anak kecil itu tidak disyaratkan niat fardu ya. Kewajiban niat ada dua. Yang pertama, niat harus bersama dengan takbiratul ihram secara hakiki, yaitu menghadirkan gerakan sholat dan melakukannya, dan ada tujuan melakukannya. Dan niat fardu itu dilakukan dimulai dari hamzah lafadz Allah hingga lafadz ro, ya, hamzah lafadz Allah dan ro di lafadz akbar. Maka dalam hal ini kebersamaan niat dan takbir itu tidak cukup, kebersamaan yang urfi bagi orang awam, walaupun hal itu juga oleh banyak ulama diperbolehkan. Kewajiban niat yang kedua, niat itu harus selalu ada, harus selalu ingat hingga selesai melakukan takbir. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu kaquli ruknin qaulin Allahu akbar wa huwa fani arkaniha, dan mengucapkan Allahu Akbar sekiranya dirinya sendiri mendengar. Dan ukuran ini adalah ukuran untuk semua rukun. Jadi Allahu Akbar ini adalah rukun kedua sholat. Jadi kesimpulannya, takbir itu mengandung 16 syarat ya, 16 syarat dan 6 kesunahan. Syarat takbir adalah membaca semua hurufnya di saat berdiri, kalau memang wajib berdiri. Jadi kalau ada salah satu huruf takbir yang tidak dibaca saat berdiri, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, memperdengarkan diri sendiri. Yang ketiga, menggunakan kata Allah. Yang keempat, menggunakan kata akbar. Yang kelima, menggunakan sigot af'alu ya. Untuk kata akbar menggunakan sigot af'alu. Yang keenam, menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Dan seorang yang tidak mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab dan tidak mungkin belajar, maka boleh menterjemahnya dengan bahasa apapun dan tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Yang ketujuh, mendahulukan lafadz Allah dan mengakhirkan lafadz akbar. Yang kedelapan, tidak memanjangkan hamzah di lafadz Allah. Yang kesembilan, tidak memanjangkan ba di kata akbar. Yang kesepuluh, tidak mentasdid ba di kata akbar. Yang kesebelas, tidak menambah wawu baik sukun ataupun berharokat antara dua kalimah takbir. Yang ke-12, tidak ada pemisah antara dua kalimah takbir dengan dhamir fasl. Misalkan mengucapkan Allahu huwa akbar, ditambah huwa itu tidak boleh. Yang ke-13, tidak berhenti lama antara dua kalimah. Yang ke-14, masuk waktu sholat. Yang ke-14, masuk waktu sholat. Yang ke-5, semua kalimat takbir diucapkan setelah menghadap kiblat. Yang ke-16, mengakhirkan takbir setelah takbir imam. Sunah-sunah takbir itu membacanya dengan cepat, kemudian makmum bergegas melakukan takbir, yaitu melakukan takbir setelah imam takbiratul ihram bagi selain orang yang memiliki was-was ya. Dan bagi imam disunahkan mengeraskan takbir sekiranya orang yang ada di belakangnya mendengar takbirnya, supaya semua makmumnya bergegas melakukan takbir setelahnya. Dan sunahnya juga menjazm huruf ro ya, huruf ro di kata akbar sunahnya dijazmkan. Walaupun ada juga ulama yang mengharuskan ya, jadi menjazmkan huruf ro itu, mensukun huruf ro itu tidak wajib tapi ada yang mengharuskan. Kemudian tidak mentasdid huruf ra, ya, tidak mentasdid huruf ra. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan di saat takbir. Atsalitsu al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Ini sudah pagi dan sudah satu jam, ya. Jadi saya akhiri di kalimat atsalitsu al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Wallahu a'lamu bishawabi.